سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. خلق الإنسان من علق. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. اقرأ وربك الأكرم. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. الذي علم بالقلم. Yang mengajar manusia dengan pena. علم الإنسان ما لم يعلم. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. كلا إن الإنسان ليطغى. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. أرآه استغنى. Apabila dia melihat dirinya serba cukup. إن إلى ربك الرجعى. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. أرأيت الذي ينهى. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? عبدا إذا صلى. Yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. أرأيت إن كان على الهدى. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? أو أمر بالتقوى. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. أرأيت إن كذب وتولى. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? ألم يعلم بأن الله يرى. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.